Dalam kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan, merusak atau mematahkan tulang mayyit, orang yang telah mati, sama seperti merusak tulang itu, mematahkan tulang itu saat dia hidup. Terkait hadis ini masih Ibnu Hajar bawakan, wa zada Ibnu Majah min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha fil ithim. Ada tambahan hadis ini namun dari riwayat Ummu Salamah, bukan Aisyah. Di riwayat Ummu Salamah di Ibnu Majah. Karena riwayat Aisyah telah lalu di Abu Dawud, di Ibnu Majah, dan riwayat hadis Ummu Salamah ada tambahan lafaz fil ithim. Jadi hadis Ummu Salamah lafaznya, riwayatnya, kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan fil ithim. Ada tambahan ini, fil ithim, merusak atau mematahkan tulang mayyit sama seperti mematahkan, merusak tulang orang hidup, fil ithim, dalam dosanya. Artinya dosanya sama, pelaku yang merusak tulang mayyit sama dosanya yang dia tanggung seperti dia seakan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Apa manfaatnya lafadz ini? Manfaatnya fuqaha sebutkan berarti dalam perkara dhoman tidak sama. Dhoman itu tanggungan atau ganti rugi lebih tepatnya yang harus dia pikul, itu tidak sama. Kalau orang itu masih hidup, masyaallah alafiyah, misalnya ada orang mematahkan tulangnya karena murni kriminal, kejahatan, selain dosa tentunya, dia pelaku harus ganti rugi, menanggung senilai 2 ekor onta. Itu kalau masih hidup. Adapun ketika orang sudah mati, dia patahkan dengan sengaja tulangnya, sama dosanya seperti mematahkan orang yang hidup. Tapi bagaimana dengan tanggungannya? Tidak ada. Maka kalau itu mati, dia tidak dituntut ganti rugi membayar 2 ekor onta, tidak. Karena orang sudah mati. Cuman dosa, tetap dia dosa, sama seperti yang hidup tadi. Urusan ganti rugi tidak sama. Yang mati tidak diganti rugi. Itu tambahan, pentingnya makna tambahan di Ibnu Majah tadi. Fil ithim, samanya merusak tulang yang mati dengan yang hidup dalam dosanya saja. Urusan tanggungan dan ganti rugi tidak sama. Nah. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qaal, al-hiduli lahdan wansibu alayya labin nasban kama sunni Abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Dari Sa'd bin Abi Waqqas berkata, buatkan untukku lahd dan tegakkan labin padaku, dilubangi untuk kemudian jenazah dimasukkan di situ, di tepi dinding kubur. Wansibu alayya labin nasban, Beliau minta pula wasiat beliau untuk ditegakkan, dibuat berdiri labin-labin tanah biasanya untuk menutupi atau mengganjal lubang yang di dinding kubur tadi. Jadi ditutup dengan tanah liat atau tanah kubur itu di tepi dinding kubur. Kama suni abi Rasulillah, kata Sa'ad, sebagaimana Rasulullah diperlakukan demikian jenazahnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang memperlakukan sahabat. Demikian mereka memperlakukan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian hadis Sa'ad memberi kita banyak faedah, antara lain yang pertama bolehnya jenazah itu memberi wasiat kepada keluarganya bagaimana mereka memperlakukan dirinya setelah dia mati. Kalau dia mati boleh. Ini jika aku mati nanti perlakukan aku begini, begini, begini, hendaknya kalian begini, aku begini, kuburku misalnya dia wasiatkan, jangan ditinggikan lebih dari satu jengkal, jangan dikasih kijing, jangan dikasih tulisan. Boleh. Dan saat melakukan itu, mewasiatkan bagaimana keluarganya memperlakukan diri beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis pula, hadis Bukhari, bahwa Abu Bakar Siddiq juga meninggalkan wasiat kepada keluarganya saat beliau hendak meninggal dunia. Wasiat Abu Bakar untuk mereka menyederhanakan kafannya radhiyallahu ta'ala. Sederhanakan kafan bagiku. Bahkan kata Abu Bakar, kafani aku dengan kain yang kalian mandikan. Karena tentunya jenazah ketika dimandikan kan ditutupi kain supaya auratnya tidak terlihat. Dimandikan, tentunya kain ini basah. Kata Abu Bakar, kalau ya kain itu kalian pakai untuk mengkafani aku juga. Gak perlu ngambil kain lagi karena biaya beli walaupun dengan harga murah misalnya. Dari ketawaduan dan kesederhanaan beliau. Itu wasiat Abu Bakar, khalifah pertama. Al-Muhim, perbuatan Sa'ad bukan seorang diri. Abu Bakar pun yang jauh lebih afdol dari beliau juga mewasiatkan demikian untuk dikafani dengan kain yang digunakan untuk memandikan jenazah beliau. Hadis pula menunjukkan bahwa lahat seperti tadi lebih afdal daripada dorih, atau disebut juga syakok. Sekedar digali lubang begini kemudian di bawah diletakkan jenazah yang meninggal, itu lebih afdal karena demikian Rasulullah diperlakukan sallallahu alaihi wasallam. dan tidak akan dilakukan kepada Rasul kecuali yang terbaik, terafdal. Karena itu jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lahat lebih afdal daripada dorih atau syak. Hanya saja para ulama jelaskan, kalau tidak memungkinkan lahat karena satu dan lain sebab, lahat tidak memungkinkan, maka ya dipakai syak tadi atau dorih. Bagaimana tidak memungkinkan? Contoh kata mereka, kalau tanahnya, tanah kuburan itu lebih ke arah pasir. Di beberapa daerah kalau digali, nah, karena keringnya dan ini, tanah lebih kepada pasir. Sehingga ketika misalnya digali, kalau tadi ini begini, kemudian dinding ini dikerok, dilubangi, karena lebih seperti pasir, ambruk tanahnya, ret, turun. Digali lagi, ret, turun lagi. Sehingga gak bisa dipakai lahat. Beda kalau tanah itu keras dan basah. Sebenarnya seperti di daerah kita, lebih memungkinkan lahat malah. Ketika digali, kemudian dinding ini dilubangi, anteng tanah yang atas, gak akan turun kan, karena padatnya tanah. Ketika dilubangi yang bawah, dia akan tenang yang atas, gak pengaruh. Al-Muhim, ulama sebutkan, kalau tidak memungkinkan karena sebab tadi misalnya tanahnya lebih gembur atau ke pasir-pasiran, maka dilakukan syak tadi, taruh di bawah jenazahnya. Hadis pula menunjukkan bahwa labin dari tanah atau kayu biasanya orang gunakan, demikian yang seharusnya diposisikan berdiri seperti saat wasiatkan, wansibu lil labini nasban, tegakkan labin-labinnya. Orang kalau di daerah kita lebih sering gunakan kayu, seringnya diberdirikan menutupi jenazah, karena memang demikian yang lebih tepat, sehingga lebih mampu untuk menahan tanah yang diurukkan padanya, sehingga jenazah aman, tidak langsung ke kubur ketekan dengan tanah yang dikubur padanya, terlindungi oleh kayu-kayu papan tadi. Nah, dan itu wasiat saat, dan beliau katakan demikian Rasulullah diperlakukan jenazahnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga menunjukkan baik untuk kita bertoladan meniru perbuatan para sahabat terlebih ketika perbuatan itu dikuatkan atau disandarkan kepada Rasulullah seperti saat ini. Lakukan padaku begini karena seperti ini Rasulullah dilakukan. Maka lebih kuat lagi kita untuk meniru dan mengikuti, mencontoh perbuatan sahabat. Maka diamalkan apa yang diwasiatkan sahabat Rasul dicontoh dan diteladani, kecuali dalam dua keadaan. Apa itu? Yang pertama, kalau perbuatan sahabat itu atau wasiat, perkataan dari mereka menyalahi Quran dan Sunnah. Menyalahi Quran dan Sunnah, maka ditolak jelas. Tidak boleh dan tidak bisa kita mengambil dan mencontoh, mengamalkan apa yang dicontohkan mereka. Karena kalau itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, siapapun yang berbicara tidak boleh dibenarkan, tidak boleh diambil, karena kita diwajibkan mentaati Al-Quran dan Sunnah, bukan selain keduanya. Siapapun itu, kalau bertentangan, sebagai contoh, sebagian dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, mungkin karena ketidaktahuannya, mewasiatkan jika dirinya meninggal, dia wasiatkan kepada keluarganya, setelah kalian kubur aku selesai, jangan keburu meninggalkan aku, tapi tetaplah di kuburku, di atas kuburku, sebatas kalian membaca surat Waqiah atau apa beliau sebut, untuk nunggu di situ. Maka wasiat ini tidak benar dan menyalahi apa yang kita tahu dari Al-Quran dan Sunnah. Sekian banyak nusus menyebutkan jenazah begitu selesai dikubur ya sudah ditinggal. Adapun duduk di situ masih lama, apalagi membacakan Quran seperti yang beliau wasiatkan, sebatas membaca surat Waqiah. Siapa yang mendahului dan contoh? Rasul pun tidak diberlakukan demikian. Rasul pun tidak mewasiatkan demikian. Nah, maka yang demikian tidak boleh dicontoh dan tidak boleh diamalkan. Ijtihad dari mereka, afallahu anhu wa radiyallahu anhu, ghafarallahu lahu wa rahimah. Yang kedua, ketika pernyataan sahabat bertentangan dengan pernyataan sahabat lain, tidak sepakat mereka, tidak satu pendapat, tapi ada perbedaan yang ini begini, maka tidak bisa semata-mata ada pernyataan sahabat kemudian diambil, diamalkan, padahal ada sahabat lain yang menyalahi pendapat itu, berbeda. Bagaimana seharusnya? Ya ditimbang dari perselisihan mereka itu, mana yang lebih mendekati kepada dalil, mana yang lebih dekat kepada Quran atau Sunnah, itu yang kemudian diambil. Nah, secara umum, kalau tidak diketahui itu menyalahi Quran Sunnah dan tidak ada sahabat lain yang menyalahi, tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya, ya diambil, boleh diamalkan seperti wasiat saat ini. Nah, walil Baihaqi an Jabir nahwuhu, juga diriwayat Baihaqi dari Jabir serupa dengan hadis ini, wazada, dan ada tambahan, warufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin, wa shahahahu Ibnu Hibban. Di Baihaqi juga serupa dengan riwayat di atas, namun dari hadis Jabir. Dan ada tambahan juga penting, tambahannya membawa hukum. Warufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin, bahwa kuburannya lebih tinggi dari permukaan tanah sebatas satu jengkal kira-kira. Qadra shibrin, gundukan kuburan itu tingginya kurang lebih satu jengkal. Ini 20 cm kira-kira, kurang lebih 25 ya. Dalam perkara ini para fuqaha menjelaskan memang kuburan mau tidak mau dia akan naik. Setelah dia digali, kemudian jenazah ditaruh, diuruk lagi, mau tidak mau pasti akan apa, akan lebih, tanah itu akan menggunduk. Cuman yang diperhatikan tadi, dijaga dan diusahakan agar tidak, gundukan itu tidak melebihi kurang lebihnya satu jengkal. Nah, kenapa? Pertama mereka sebutkan ada tempat yang diduduki mayit, ada tempat yang dipakai jenazah. Awalnya tanah itu gak ada jenazahnya, sehingga bisa rata begitu. Tapi begitu kemasukan jenazah, ada ruang yang dipakai, ditutup kayu, sehingga kan ada tanah yang gak bisa kembali ke posisinya. Mau tidak mau tanah akan naik kelebihan. Satu. Kedua, semula tanah itu padat, menyatu. Begitu dia digali, terurai dan terbongkar begitu. Begitu dikembalikan, tentu akan bercerai-berai, enggak padat seperti awal. Makanya pasti mau enggak mau tanah itu akan lebih, enggak akan bisa rata begitu. Pasti akan ada lebihnya, menggunduk begitu. Hanya saja yang perlu diperhatikan juga, tidak boleh untuk menambahkan tanah dari tanah lain. Galiannya sekian, yang dikembalikan tanah yang dikeluarkan dari galian ini, itu yang dikembalikan. Gak boleh kemudian bawa tanah lagi di sana, di drop satu pickup misalnya, tanah. Gak boleh. Dan dilarang di dalam syariat. Ya tanah yang ada ini, yang dikeluarkan tadi, galian ini, itu yang dikembalikan lagi ke galiannya, ke kuburnya. Nah, karena kalau ditambahi akan juga gundukannya melebihi batas, lebih dari yang dicontohkan dari Rasul dan para sahabatnya. Makanya Ali bin Abi Thalib di Muslim wasiatkan kepada Abul Hayyaj, wala qabran musyrifan illa sawaita, jangan kamu tinggalkan kubur yang mencolok atau nongol lebih ketinggiannya, maksudnya kecuali kamu ratakan. Kecuali kamu ratakan. Boleh tadi lebih dari permukaan tanah. Ini tanah ya, seperti tadi logis kalau kemudian ada gundukan. Tapi tadi logisnya pun dijaga batasnya. tidak melebihi dari satu jengkal, kurang lebih. Makanya Ali nasihatkan, kalau kamu dapati kubur yang berlebihan, gundukannya terlalu tinggi, sampai setengah meter misalnya, atau serupa itu, ratakan, kata Ali. Dan Ali sebagai khalifah berhak dan pantas untuk memerintahkan itu. Artinya di sisi ini juga diperhatikan, jangan kita berbuat sembrono, bertindak sendiri, ini harus diratakan. Sementara itu tanah milik orang, kuburan orang, nah, akan mengundang fitnah dan madharat yang tidak diharapkan tentunya. Al-Muhim, kalau itu bisa kamu lakukan, lakukan. Ittaqillah mastata', bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Kalau memang itu dalam kekuasaanmu, bagus. Misalnya dalam kekuasaan begini, yang meninggal ini anak kita, istri kita, kita yang kuasa. Artinya kita bisa mengatur gundukannya jangan lebih dari satu jengkal. Jangan lebih satu jengkal. Ini anakku. Dia berkuasa saat itu. Tapi saat dia gak berkuasa, ya jangan maksa. Gak usah jauh-jauh. Itu bapakmu misalnya. Gak bisa, kamu gak bisa kuasa sendiri. Di situ ada kakakmu misalnya. Kakakmu awam. Dia gak ngerti ilmu, gak ngerti sunnah. Karena kebodohan dan kejahilannya misalnya, wah ini jenazah bapak, harus gundukannya sebegini. Ya kamu sampaikan, gak boleh sunnah begini. Dia tetap ngotot. Masa kamu mau kelahi di situ? Mau cekcok di situ depan orang? Gak pantas, ada jenazah. Ya sudah, bukan kekuasaanmu. Tugasmu hanya menyampaikan ilmu dan nasihat. Tapi untuk memaksakan kehendak gak bisa di situ. Ada yang lain yang juga merasa berhak. Mungkin kakakmu, mungkin siapa, keluarga lain. Nah, walhasil, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kamu bisa mengamalkan atau yang lain mendengar, memasrahkan padamu, kamu dianggap ngerti-ngerti, alhamdulillah, bagus. Tapi saat kemudian ada perbedaan dan yang ini gak mau tahu, kamu sudah nyampaikan nasihat, ya sudah. Allah katakan, fadzakir fa innama anta mudzakir. Sampaikan saja peringatan, karena tugasmu sebatas menyampaikan peringatan. Enggak mungkin kamu di situ adu mulut dan depan banyak orang, apalagi ini di kuburan. Nah, walhasil, orang berusaha apa yang dalam kemampuannya. Itu terkait kubur dan ketinggiannya, gundukannya. Qadra shibr, kata Jabir, batas satu jengkal. Itu yang diperlakukan kepada kubur Rasulullah. Itu yang diperlakukan kepada kubur para sahabat. Wah, kata. Sampai sekarang, kalau yang Allah kasih kesempatan haji atau umroh, kamu bisa melihat di Baqi, kuburan para sahabat di sana, di Madinah, gak jauh dari Masjid Nabawi. Saat kuburan itu dibuka, kamu masuk untuk ziarah kubur, bisa melihat kuburannya para sahabat, orang-orang terbaik di umat ini. Seperti apa? Seperti itu. Ini tanah, ini gundukannya paling satu jengkal kurang lebih masing-masing. Kemudian di bagian kepalanya ditaruh batu. Batu biasa taruh di situ. Wala ada apa namanya? Maisan. Apa namanya? Maisan. Wala ada tulisan ini kuburannya Fulan bin Fulan, sahabat Nabi, lahir tanggal sekian, tahun sekian, wafat tahun, enggak ada. Itu orang-orang terbaik di umat ini yang dijamin surga oleh Allah. Yang dia bawa di kuburnya amalannya, bukan tulisan ini. Kamu mau anaknya Fulan ditulis dengan emas, itu maisan, enggak ada gunanya buat kamu. Yang berguna buat kamu amalanmu selama hidup. Apa manfaatnya dibaca orang? Oh ini Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian-sekian, meninggal tahun sekian-sekian. Apa manfaatnya? Gak ada gunanya buat kamu yang di dalam. Nah, para sahabat gak ada yang melakukan demikian. Begitu pula di kuburan Uhud. Di situ ada kuburan paman Rasul yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Dan perjuangannya sangat besar. Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala'an. Di situ pula ada kuburan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala'an. Para syuhada yang meninggal di perang Uhud. Sama, kamu bisa lihat dari luar kubur. Ya seperti itu. Satu jengkal gitu. Kasih batu saja. Begitulah mereka. Generasi terbaik umat ini yang patut dicontoh dan tauladan bagi umat ini. Wali muslimin anhu, juga di muslim dari Jabir. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuq'ada alaih wa an yubna alaih. Di muslim Rasulullah melarang untuk kuburan itu, satu, yujassas, kedua, yuq'ad, diduduki, ketiga, yubna alaih, dibangun, didirikan bangunan padanya. Yang pertama, yujassas al-qabr. Dilarang untuk kemudian dihiasi dengan bebatuan atau yang semisalnya. Jas itu jenis batu atau yang semisalnya, misalnya ditaruh di situ marmer atau keramik sehingga dibuat kijing di kuburan itu, dilarang oleh Rasulullah SAW karena ini menyeret kepada ghulu ekstrim dalam pengkultusan kuburan. Orang akan berbangga-banggaan, oh Fulan bisa dengan keramik ini, kijingnya pakai keramik polos putih misalnya, yang satunya nggak mau kalah. Kita orang jangan pakai kijing begitu, bikin kijing dengan keramik platinum misalnya. Yang satunya lagi, oh jangan, pakai granit lebih mahal, bagus. Yang satunya lagi marmer dari sono, mahal. Begitu berlomba-lomba berbangga-banggaan dalam penghiasan kubur dengan kejingnya, dengan yang semisalnya. Berujung pada pengkultusan yang dikuburin, ini kuburannya fulan. Kijingnya saja dari marmer, dari granit, dari batu Afrika sana, wailah dari mana. Sehingga dimuliakan, diperlakukan sedemikian rupa, orang merasa khusyuk kalau doa di situ, kuburannya luar biasa. Kemudian akan menjadikan tempat untuk peribadatan kepada selain Allah. Di situ dia ngaji, di situ dia sholat, di situ dia berdoa, di situ dia tawaf, dan seterusnya. Pada akhirnya dia minta-minta di kubur situ. Dari awal sudah di-cut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan di tajsis, just bebatuan-bebatuan tadi, kijing dan semisalnya. Yang kedua, larangan untuk diduduki. Tentunya setelah jenazah dikubur di situ, dilarang untuk diduduki, untuk menghormati mayit yang ada di bawah. Wa an yubna alaih, juga untuk dibangun secara umum, baik itu bangunan yang kecil ataupun besar, pendek ataupun tinggi, bagus ataupun tidak bagus, semua bangunan di atas kubur haram, dilarang oleh Rasulullah SAW. Agar orang tidak berkata, oh enggak apa-apa ini bangunannya jelek, oh enggak apa-apa ini bangunannya pendek, enggak apa-apa bangunannya kecil. Lah, semua bangunan dilarang dalam kubur. Mau bangunanmu kecil, besar, jelek, bagus, mewah, enggak mewah, dilarang dibangun kuburan itu. Adzan ya. Itu yang ketiga, insyaallah kelanjutannya untuk pekan depan. Wallahu a'lam.